Sampai hari ini ku masih saja tetap bujang, oh masih tetap bujang. Karena aku belum hai mendapatkan pandangan gadis yang ku idamkan. Pasangan seorang gadis yang beriman, seorang gadis beriman. Banyak sekali gadis manis berparas ayu, tapi sedikit tertarik hatiku. Karena suka memamerkan, duhai aura di badan, duhai aura di badan. Ku mencari pasangan seorang gadis yang beriman, seorang gadis